بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Alhamdulillah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, yang memberikan kepada kita sekian banyak anugerah dan kenikmatan yang sampai detik ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, masih kita rasakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya segala kenikmatan yang dirasakan oleh hambanya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidaklah ada satupun kenikmatan yang kalian rasakan melainkan hal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah ta'ala, pada kesempatan duha yang berbarakah ini kita akan memulai sebuah materi yang tersusun dalam sebuah daurah yang judul daurah ini sebagaimana yang tercantum dalam iklan yang telah tersebar, daurah Ulumil Quran. Mungkin perlu difahamkan ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kepada kita semua, kenapa materi yang diangkat pada daurah yang diadakan kali ini adalah pembahasan ulumul Quran. Tayyib, ini mukaddimah disampaikan mewakili pihak panitia yang membuka daurah tadi pada subuh. Ya, mungkin ada sebagian pihak yang bertanya-tanya, kenapa kok materi daurahnya milih daurah Ulumil Quran? Ya toh, setelah dicek dalam urutan materi yang disebutkan dalam iklan, kok enggak disebutkan ilmu tajwid? Apakah ada pertanyaan yang demikian terpetik di hati antum? Atau enggak gubris materinya? Lagi. Perlu difahami ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sengaja kita angkat materi ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, untuk difahami oleh seluruh kaum muslimin dan juga supaya kita fahami ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum bahwasanya yang namanya Al-Qur'an ini ilmu yang membahas tentangnya bermacam-macam. Tidak terbatas pada ilmu tajwid wal qiraah saja. Ya, ilmu tajwid wal qiraah saja. Karena fadilah-fadilah yang disebutkan ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an ini umum, mencakup semua ulumul Qur'an. Tidak terbatas pada mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an semata. Seperti kita sebutkan ala sabilil mithal, hadis yang disebutkan ala al-imam at-Tirmidhi Muhammad ibn Isa Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah di dalam sunannya, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan keutamaan bagi para pembaca Al-Quran. Yuqal, akan dikatakan nanti pada hari kiamat, ya'ni li ahli Al-Quran, dikatakan kepada ahli Al-Quran, iqra' warattil fa inna manzilaka 'inda ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Qur'anul Karim dan perbaguslah bacaanmu. Fa inna manzilaka, karena kedudukanmu, 'inda ayatin taqra'uha, sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Hadis yang demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum tidak kita ingkari, menunjukkan akan keutamaan orang yang mempelajari cara membaca Al-Qur'anul Karim. Yang ingin kita ingatkan di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, keutamaan yang demikian tidak hanya terbatas pada ilmu tajwid wal qiraah semata. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum umum, mencakup semua ulumul Qur'an, ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Qur'anul Karim. Dan yang namanya ulumul Qur'an tidak terbatas pada ilmu qiraah wa tajwid semata. Naam, masalah ilmu qiraah, masalah tajwid lahu qimah, sangat berharga ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ya lah, sangat berharga, tidak kita ingkari. Cuman kita angkat materi ulumul Qur'an untuk menyadarkan kaum muslimin bahwasanya masih ada ilmu-ilmu yang lain yang juga membahas Al-Qur'anul Karim, yang kebanyakannya saat ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum mahjurah, ditinggalkan oleh kebanyakan pihak. Yang mana ilmu-ilmu yang lain selain daripada ilmu tajwid yang terangkai dalam ulumul Qur'an anfa', lebih bermanfaat dalam bab taqwiyatul iman. Ya, dalam bab taqwiyatul iman, mempertebal keimanan seorang hamba. Kok bisa demikian? Karena ulumul Qur'an yang lainnya selain ilmu tajwid wal qiraah membahas tentang bagaimana cara memahami Al-Qur'anul Karim ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan cara pemahaman yang dipakai oleh salaful ummah. Ya toh, sementara dalam ilmu tajwid yang diutamakan adalah cara melafadzkan huruf sesuai dengan makhrajnya. Bagaimana kalau huruf ini ketemu dengan ini? Bagaimana bacaannya? Ada berapa bacaan, kan begitu? Iya toh? Tuh, iya kan dah? Naam. Sehingga ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, sengaja kita angkat beberapa, berarti belum semua dalam materi daurah yang nanti disampaikan, beberapa ulumul Quran, beberapa ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quranul Karim yang cukup penting untuk diketahui dalam rangka memahami Alkitab sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini salah satu latar belakang diangkatnya materi ulumul Quran dalam daurah Ramadan kali ini. Ya. Naam. Hakadha ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian perkara yang tidak dipungkiri lagi ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci kaum muslimin. Dustur, undang-undang yang paten yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin dan seluruh umat manusia. Di mana Al-Qur'an tersebut ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam rangka bayan as-sirat al-mustaqim, menjelaskan jalan yang lurus, wa bayan sirati ashabil jahim, dan juga menerangkan jalan yang ditempuh oleh para penghuni neraka jahim, menjelaskan al-haq dan al-batil, menjelaskan at-tauhid dengan lawannya asyirk, menjelaskan tentang masalah keimanan dan kekufuran. Di samping itu, Al-Qur'anul Karim diturunkan ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum dalam rangka iqamatul hujjah 'alan nas, menegakkan hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala atas umat manusia. Rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna 'alan nas li'alla yakuna lin-nas 'ala Allah hujjatan ba'da ar-rusul. Para rasul, mereka diutus untuk membawa kabar gembira sekaligus memberikan peringatan kepada umat manusia agar tidak ada lagi bagi mereka alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hendak diazab. Dan termasuk deretan para rasul adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang membawa Al-Qur'anul Karim. Naam. Ternyata ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, kalau kita melihat dan menengok bagaimana keadaan ashabul firaq ad-dallah, keadaan kelompok-kelompok sesat di kalangan kaum muslimin yang menisbahkan diri mereka kepada Islam, mengaku berada di atas jalan Islam, menamai gerakan-gerakan mereka dengan gerakan Islami, semuanya kalau ditanya apa landasannya, jawabannya Al-Qur'an was sunnah. Ya, Al-Qur'an was sunnah. Yang ini ditanya apa alasan Anda kok melakukan perbuatan yang demikian? Al-Qur'an ya. Ya. Loh, ngapain kok bom diledakkan di sebelah sana? Jihad ya, akhi. Jihad ada dalam Al-Qur'an. Ya. Ya mana? Baik. Lalu apakah demikian Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipahami oleh Rasulnya alaihi salatu wasalam? La. Ya, la. Kenapa mereka bisa jatuh dalam penyimpangan dalam keadaan sandaran mereka adalah Al-Qur'anul Karim menurut pengakuan mereka? Salah satu sumbernya ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, adamu tafahumi ma'ani al-Qur'an, tidak bisa memahami makna-makna Al-Qur'anul Karim ala wajhin sahih, dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar. Naam. Lalu bagaimana ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum cara memahami Al-Qur'anul Karim yang benar, yang sesuai dengan keterangan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diwariskan kepada para sahabatnya ridwanullahi taala alaihim ajma'in, dan yang mereka buktikan dalam amalan keseharian mereka. Tentunya ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik, la yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan bisa baik akhir umat ini kecuali bila mereka mengikuti apa yang membuat baik awal umat ini. Ya. Sementara kita berada dalam posisi akhirul ummah. Ya. Termasuk umat Rasul alaihi salatu wassalam yang belakangan, jauh dari masa nubuah. Ya, jauh dari masa nubuah. Maka tentunya kita harus mengetahui bagaimana cara memahami Al-Qur'anul Karim sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, yang diwariskan kepada para tabi'in dan para imam sesudah mereka. Berhubung kita enggak bisa langsung ketemu dengan para sahabat, ya, maka tentunya rujukan yang terdekat ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum adalah dengan merujuk kepada para ulama ahli sunnati wal jamaah yang masih hidup atau yang masih bisa kita baca dan kita ambil manfaat dari kitab-kitab mereka. Dari situ ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum, ternyata para ulama ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum membukukan, ya, membukukan semua ilmu yang digunakan oleh para ulama dalam memahami Al-Qur'anul Karim ala wajhin sahih, yang mereka istilahkan dengan istilah ulumul Qur'an, ilmu-ilmu tentang Al-Qur'anul Karim. Ya, masalah musannafat, karangan-karangan para ulama tentang ulumul Qur'an, ilmu yang membahas masalah Al-Qur'an, terlalu banyak untuk disebutkan. Di antaranya kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau menulis sebuah kitab yang beliau beri judul dengan Al-Itqan fi ulumil Qur'an. Al-Itqan fi ulumil Qur'an. Kitab ini membahas hampir seluruh ulumul Qur'an. Hampir seluruh ulum Al-Qur'an. Masalah tajwid ada, qiraah ada, nahwu ada. Ya. An-nasikh wal mansukh ada. Asbabun nuzul ada. Ya. Dan ilmu-ilmu yang terkait dari ulumul alah dalam memahami Al-Qur'anul Karim juga ada dalam kitab tersebut. Balaghahnya ada. Kemudian usulul fiqh wa qawaiduhu juga ada, terkait khusus dengan Al-Qur'anul Karim. Juga seperti kitab Al-Burhan karya Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu taala. Juga sama seperti mirip dengan isinya Al-Itqan, walaupun beliau lebih dulu, Az-Zarkashi. Nah, disebutkan dalam kitab-kitab tersebut ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum, salah satu ilmu yang bisa membantu seseorang dalam memahami Al-Qur'anul Karim, salah satunya adalah usulul fiqhi wa qawaiduhu, ilmu usul fiqh dan kaidah-kaidah ilmu fikih. Ya. Seperti yang disebutkan ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum di dalam muqaddimah kitab Al-Burhan karya Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala. Di situ disebutkan sekian banyak ilmu yang harus dimiliki oleh orang yang ingin memahami Al-Quranul Karim. Ya, ilmu alat yang membantu seseorang untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Dari deretan ilmu tersebut, ya, disebutkan ilmu usulul fiqh. Nah, ternyata lebih daripada itu, Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah menyebutkan salah satu ilmu yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quranul Karim, kalau tadi membantu, sekarang langsung digunakan untuk menafsirkan Al-Quranul Karim adalah usulul fiqh, ilmu yang membahas tentang usul fikih. Nah, yang kebanyakannya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ilmu tentang usul fikih ini dipegang, ya, dipegang oleh ashabul firaq, terutama dari kalangan ahlul kalam. Ya, ya toh, tentang terutama dari kalangan ahlul kalam, sehingga pembahasan usulul fiqh cukup berbahaya kalau diambil dari guru yang salah. Ada catatannya, pembahasan usulul fiqh ini cukup berbahaya kalau diambil dari guru yang salah. Kalau diambil dari guru yang salah kemudian diterapkan dalam menafsirkan Al-Quranul Karim, otomatis hasil tafsirannya nanti keliru. Ya, hasil penafsirannya nanti keliru. Nah, sehingga dijumpai ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum dalam sebagian tafsir, secara umum sebagian tafsir yang menyimpang isinya, ini sang fasir menggunakan ilmu usul fikihnya dengan kaidah-kaidah yang dipelintir, ya, disesuaikan dengan hawa nafsunya, dikesankan bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini menunjukkan pemahaman takdir, padahal tidak. Ya, padahal tidak. Nah, sehingga pembahasan ilmu usul fiqh ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum sebagaimana yang diingatkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Ya, al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, yang namanya usulul fiqh harus diambil dari seorang alim min ulama ahli sunnati wal jamaah. Diambil dari seorang alim min ulama ahli sunnati wal jamaah. Baik. Hakada yakuni fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari sini insyaallah ta'ala akan kita bahas secara ringkas pembahasan usulul fiqh wa qawaiduhu dalam tafsirul Quran. Ya, usulul fiqh wa qawaiduhu dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Tentunya sebelum kita membahas sebuah ilmu, perkara yang harus diketahui kali pertama adalah mengetahui definisi dari ilmu yang akan kita pelajari. Ya, karena tidak mungkin kita mempelajari sebuah ilmu dalam keadaan tidak tahu definisi ilmu yang sedang kita belajar. Belajar ilmu nahwu, tapi tidak tahu apa itu ilmu nahwu. Ya. Mau belajar ilmu usul fiqh, tapi tidak tahu masalah atau definisi ilmu usul fiqh. Kan lucu. Nah, di sini ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, ilmu usul fiqh definisinya disebutkan oleh Muhammad ibn al-Husayn di dalam kitab beliau Ma'alim Usul Fiqh inda Ahli Sunnah wal Jamaah, definisinya adalah adillatul fiqhil ijmaliyah, wa kayfiyatul istifadati minha, wa halul mustafid. Adillatul fiqh al-ijmaliyah wa kayfiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Yang namanya usul fiqh adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang umum. Jadi yang dibahas adalah dalil fikih, dalil yang digunakan untuk mengambil sebuah hukum fikih. Al-ijmaliyah yang bersifat umum. Ya, sifatnya umum. Wa kayfiyatul istifadati minha, dan cara untuk mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut. Wa halul mustafid, sekaligus membahas halul mustafid. Halul mustafid ini membahas tentang hal-hal yang terkait dengan seorang mujtahid. Siapa yang layak berijtihad, syarat-syarat ijtihad dan semisalnya. Jadi ilmu ditulisannya. Definisinya adalah hukmul aktsari yang tabiqu ala aktsari juz'iyatiha li tu'rafu ahkamuha minhu. Orang bingung, istri saya ini sudah tak talak atau belum? Ya, masih sah dari istri saya atau tidak? Ya, tapi cekcok, misalkan ribut, kemudian rujuk. Ini halal atau tidak buat saya ini? Ya tak? Jawabannya halal. Kalau belum diyakini dia telah mentalak karena al yakin la yazul bisa. Nah, baik. Ini definisi faedah fikih. Sehingga di sini ada dua cabang ilmu. Ada ilmu usulul fikih, ada ilmu qawaidul fikih. Kalau ilmu usulul fikih membahas tentang dalil-dalilnya. Yang dibahas dalil. Dalil ini menunjukkan hukum apa? Apa yang ditunjukkan dalam dalil ini? Maknanya apa? Apakah menunjukkan wajib, haram, mubah, sunnah, atau semisalnya? Atau makruh? Itu pembahasan usul fikih. Kalau qawaidul fikih ini sebuah hukum yang bisa diterapkan pada masalah-masalah fikih. Ya, bisa digunakan dalam masalah salat, masalah zakat, masalah thaharah dan semisalnya untuk ditentukan hukum masing-masing masalah tadi. Nah, dengan merujuk kepada hukum yang umum. Ini definisi usulul fikih dan qawaidul fikih. Nah, kemudian yang perlu diketahui dalam masalah usulul fikhi wa qawaiduhu, pembahasan di kalangan para ulama, istimdad usulul fikhi wa masadiruhu. Istimdad usul al-fiqh wa masadiruha. Naam. Sumber pengambilan ilmu usul fiqh. Yang namanya usul fikih ini diambil dari beberapa sumber. Yang pertama, istiqra nususil kitab wa sunnah. yang kedua, ilmu usul fiqh juga diambil dari asar yang diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in. Jadi terkadang para ulama mengambil ucapan para sahabat digunakan sebagai dasar ilmu usul fiqh. Ya, ada sebagian usul, sebagian kaidah yang diambil dari kalamnya para sahabat. Ada pula di antara usul dan kaidah diambil dari kalamnya tabi'in. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu usul fiqh juga diambil dari ijma'us salaf. Ijma'us salaf, kesepakatan salafun salaf diwallahi ta'ala alaihim ajma'in. Naam. Ada yang diambil dari Alkitab, ada yang diambil dari As-Sunnah, ada yang diambil dari kalamnya As-Sahabah, kalamnya As-Tabi'in, juga diambil dari Ijma As-Salaf, kesepakatan Salafun As-Salaf Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Para sahabat sepakat dengan sebuah hal dijadikan sebagai sebuah faedah paten dalam masalah usul fiqh dan memahami Alkitab was Sunnah. Yang keempat, ilmu usul fiqh juga diambil dari qawaidul lughah al-arabiyyah. Qawaidul lughah al-arabiyyah, kaidah-kaidah bahasa Arab. Kalau dikatakan lughatul arabiyyah umum, tidak semata-mata mencakup ilmu nahwu saja. Ya, usul fiqh juga banyak diambil dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, kaidah-kaidah bahasa Arab. Naam, dan memang keterkaitan antara bahasa Arab dengan usul fiqh sangat erat. Sangat erat, sehingga seseorang ketika sudah memahami al-lughatul arabiyyah, dia akan lebih mudah dalam memahami pembahasan usul fiqh. Sebaliknya, kalau seseorang bekal dalam kaidah-kaidah bahasa Arabnya minim, tentunya dia akan mengalami kesulitan dalam memahami pembahasan usul fiqh. Nah, sehingga namanya usul fiqh dengan bahasa Arab itu erat kaitannya. Banyak sekian dari kaidah-kaidah yang ada dalam usul fiqh itu mengambil dari kaidah bahasa Arab. Ya, kaidah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dikenal istilah al-ma'rifah wan-nakirah, ya kan? Ya, al-ma'rifah wan-nakirah dengan pembagiannya masing-masing. Dari pembahasan ini, al-ma'rifah wan-nakirah itu diambil ilmu usul fiqh sehingga menghasilkan sekian banyak faedah-faedah besar dalam ilmu usul fiqh, terutama dalam menafsirkan sebuah ayat. Ayat ini bermakna umum, mengambil dari lafaz nakirah yang ada pada lafaz ayatnya, atau ayat ini umum tapi dikhususkan dengan ayat yang lain, itu pakai faedah bahasa Arab. Nah, kalau enggak punya kaidah bahasa Arab, belajar ilmu usul fiqh dijamin mengalami sekian banyak kesulitan. Ya. Enggak tahu bahasa Arab, masuk ilmu usul fiqh Ya, katakan ayat ini bermakna umum. Karena padanya ada lafaz syai' misalnya. Syai' ini nakirah, bingung dia. Apa nakirah ini? Ya, nah, berpikir dua kali, memahami nakirah dulu baru memahami usul fikihnya. Sehingga kaitan ilmu usul fikih dengan bahasa Arab sangat baik. Yang kelima, ilmu usul fikih juga diambil dari al-fiqratus salimah. Fitrah yang masih selamat, fitrah yang masih lurus. Nah, baik. Sehingga dalam pembahasan usul fiqh terkadang mengambil dari fitrah yang masih lurus. Karena fitrah ikhwan ibadina azani Allah wa iyakum yang masih lurus ini tidak akan mengingkari yang namanya al-haq. Ya, fitrah yang masih lurus itu tidak akan mengingkari yang namanya al-haq, dan dia akan menjauhi yang namanya al-batin. Kalau seseorang terbalik keadaannya, senang dengan kebatilan, menjauhi al-haq, ada yang enggak beres pada fitrahnya. Karena Rasul menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu berada di atas fitrah. Berada di atas fitrah. Tergantung lingkungannya. Baik. Yang keenam, ilmu usul fiqh juga diambil dari ijtihad ahli ilm. Ijtihad ahli ilmi. وفق الضوابط الشرعية. Yang keenam, ilmu usul fiqh juga diambil dari ijtihad para ulama yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Tidak sembarang ijtihad, tapi tetap harus dicocokkan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Nah, ini sumber pengambilan ilmu usulul fiqh. Nah, selanjutnya poin yang perlu kita ketahui, setelah kita tahu definisi usul fiqh, definisi qawaidul fiqh, kemudian sumber pengambilan usul fiqh, tentunya akan ada pertanyaan dalam benak kita, untuk apa kita mempelajari ilmu usul fiqh. Nah, sehingga perlu kita sebutkan bahwa faedah mempelajari ilmu usul fiqh. Ya. Faedah mempelajari ilmu usul. Yang pertama, babu usulil istidlal. waktu usulil istidlal. Di antara faedah atau fungsi mempelajari ilmu usul fiqh adalah menyebabkan seseorang memiliki pondasi yang kuat dalam mengambil hukum dari Alkitab was Sunnah. Ya, sehingga dia bisa mengambil hukum dengan cara yang tepat dan hasil yang tepat pula. Kalau orang nggak paham usul fiqh, sekedar tahu bahasa Arab misalnya, ya, tidak jarang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum di kalangan orang-orang yang disebut sebagai mufassir dari kalangan ashabul firq tentunya, ya, yang ada di kalangan kelompok-kelompok menyimpang, mereka karena hanya memahami masalah faedah bahasa Arab saja, nahwi, pakar nahwu, tapi enggak tahu tentang ilmu usul fiqh, mereka menafsirkan sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an menyelisihi cara pengambilan istidlal, cara pengambilan dalil dari ayat tersebut. Ya. Baik. Nah, sehingga ada di antara tafsir, di antara tafsir yang tersebar di kalangan mereka disebut oleh para ulama kita, kitab ini enggak layak disebut dengan tafsir. Lebih layak dikatakan kitab nahwu. Soalnya apa? Soalnya enggak ada tafsirnya, isinya kaidah nahwu tok. Nah. Ya. Jadi, sehingga salah satu fungsi mempelajari usul fiqh, seseorang bisa mengambil istidlal dengan cara yang sahih dengan hasil yang sahih pula. Faedah yang kedua. Ijtihad. Mempermudah mempermudah seseorang dalam berijtihad. Wa iqta'il hawadith al-jadidah ma yunasibuha, sehingga dia bisa menghukumi perkara-perkara yang baru dengan hukum yang tepat. Contohnya misalkan, ya, hukum rokok. Yang namanya rokok tidak ada di zamannya Rasul. Agak tahu lah, ya tahu? Tidak ada di zaman Rasul yang namanya rokok. Baik. Kemudian kita cek dalam kutubus sunan, kutubul ahadis, kitab-kitab yang berbicara masalah hadis misalnya, tidak disebutkan dalil secara khusus, ya tahu? Dalil secara khusus tidak pernah. Disebutkan Rasul mengatakan ad-dukhan muharram, tidak ada. Atau la tashrabu ad-dukhan, juga tidak ada. Ya kan? Aywa. Terus gimana ini? Ini perkara yang baru muncul. Apa hukum rokok kan itu? Nah, dalam keadaan dalam nas Al-Qur'an, nas As-Sunnah tidak dijumpai dalil khusus untuk masalah tersebut. Nah, hal ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum bisa dipecahkan kalau seseorang memiliki khalfiyah ilmu usul fiqh. Ya, dia bisa mengambil istinbat dalil yang tepat, kemudian bisa menyikapi hal-hal yang sifatnya kontemporer, yang baru. Ya, baru muncul, macam rokok. Ternyata dia cek, wah, rokok haram. Kok bisa masuk dalam keumuman ayat, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang terhadap kalian. Ya, kemudian disebutkan bahaya rokok secara medis. Itu Pak Dokter ya. Ya. Aywa. Yang namanya rokok ini bisa menyebabkan kematian. Gitu Pak Dokter ya. Iya. Aywa. Naam. Enggak oh. Mengada-ngada loh, langsung di kasih apa namanya rekomendasi dari Pak Dokternya loh. Ayo. Bahkan dalam bungkus rokoknya sendiri disebutkan sekian banyak mudarat rokok. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan janin dan kehamilan dan lain-lain kan gitu. Yalah. Aywa. Sehingga karena dia memiliki ilmu usul fikih bisa menghukumi perkara-perkara yang baru muncul dengan hukum yang tepat. Yalah. Kalau orang enggak tahu, pas berarti enggak apa-apa. Kok didiamkan kok. Dalam Al-Quran tidak ada, dalam Sunnah Hafiz tidak apa-apa kalau gitu. Bahaya kan? Aywa. Itu salah satu fungsi mengetahui ilmu usul fikih. Nah, yang ketiga, ma'rifatul asbab. التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء وال التماس العذر لهم في ذلك معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء dengan mempelajari ilmu usul fikih, seseorang bisa mengetahui sebab terjadinya khilaf di kalangan para ulama. Ya, mengetahui kenapa para ulama kok khilaf dalam sebuah permasalahan. So, kalau seseorang paham tentang usul fikih, dia tahu sebabnya. Wal timat al-uzri lahum bidzalik, dan bisa memberikan uzur yang tepat kepada para ulama tersebut. Nah, yang banyak tersebar ya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum di kalangan ba'dul ikhwah, sebagian ikhwah. Ya, kalau orang awam mending ya enggak pernah ngaji. Ba'dul ikhwah ya, hadahumullah. Kalau sudah melihat khilaf bainal ulama, kemudian merujukkan salah satu pendapat dari dua khilaf tersebut, ya, yang lainnya direndahkan. Ya, dalam masail-masail fikhiyah khususnya. Ya toh, satunya berpendapat ketika tasyahud enggak pakai digerakkan. Kenceng gitu ya. Satunya lagi tahrik. Ya. Apa? Nah, tahrik ya akhi. Satunya lagi enggak pakai tahrik. Karena sama-sama minim ilmunya. Loh, kamu kenapa kok berbeda pikiran? Syekh fulan. Apa Syekh fulan itu? Ya. Siapa enggak? Ayo. Sebastiannya. Seperti itu. Atau versi yang lain, seringkalinya mempertentangkan antara dua alim. Ya, mempertentangkan antara dua alim. Ya, yang satu Albani, yang satu Wadi'i, dipertentangkan. Ya toh? Aywa. Mesti kalau Al-Albani mensahihkan, ini membaikkan. Yang ini membaikkan, ini mensahihkan. Ada yang demikian, mempertentangkan. Maklum, kenapa? Enggak paham usul fiqh salah satunya. Kemudian dengan seseorang mempelajari ilmu usul fiqh, dia bisa memberikan uzur yang tepat untuk para ulama yang telah mengerahkan ijtihad mereka dalam mengambil sebuah hukum. Memang itu sebuah hukum, tidak direndahkan. Wah, masa orang sekali beralim fulan, orang ternama di daerahnya, kok enggak tahu masalah ini? Wah, payah itu, dipertanyakan. Allahu musta'an. Padahal dia baru ngaji, ya, baru ikut daurah, mukadimah daurah di Al-Bayyinah, langsung bisa ngomong demikian. Ya, ayo. Kalau orang mengetahui ilmu usul fiqh dengan baik dan benar, dia akan bisa memberikan uzur. Oh, barangkali belum sampai dalil kepada sang alim tersebut. Wahadalah. Sebenarnya akan semakin nampak jelas ketika kita masuk dalam masail fiqhiyah, atau masuk dalam apa namanya tafsir Al-Qur'anul Karim. Ya, sebuah ayat ditafsirkan dengan ini, kok diselisih oleh seorang alim? Diselisih oleh seorang alim, orang yang tahu tentang usul fiqh akan bisa memberikan uzur kepada alim tersebut. Baik. Faedah yang keempat, ad-da'wah ila ittiba'i dalil. وترك التعصب. Dengan mempelajari ilmu usulul fiqh, ini menganjurkan seseorang untuk senantiasa mengikuti dalil dan tidak menggunakan prinsip ta'assub. Ya, fanatik dengan seorang alim. Ya, kalau bukan dari mazhab Malikiyah, enggak mau ngambil. Satunya lagi, kalau bukan mazhab Syafi'iyah, enggak ditoleh. Yang lainnya lagi, kalau bukan Hambaliyah, enggak digubris. Enggak mau kalah yang lain. Kalau bukan mazhabnya Abu Hanifah, salah. Wah, kotor. Ya kan? Padahal kalau kita mempelajari ilmu usul fiqh, ternyata diberikan jalan oleh para ulama cara-cara untuk bisa mengambil hukum dari Alkitab was sunnah. Ya, sehingga yang namanya agama mudah, kan gitu. Ad-din yusrun. Agama itu mudah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ursiltu bil hanafiyyatis samhah. Aku diutus dengan membawa agama yang lurus lagi mudah. Ya, kok bisa mudah? Diketahui dengan salah satunya mempelajari ilmu usul fiqh, tahu cara mengambil dalil dari as-sunnah, cara mengambil dalil dari Al-Qur'anul Karim. Sehingga bisa menentukan hukumnya sendiri-sendiri tanpa harus mengikat umat manusia dengan budaya taklid. Ya, budaya opo jari Pak Yai. Kalau Pak Yai mengatakan hukumnya haram, haram. Kalau Pak Yai mengatakan ini sunnah, sunnah. Ternyata ditengok, oh gak ada dalilnya Pak Yai, pokoknya sunnah ya sunnah. Duit, fathul jari. Gitu ya. Bukan fathul bari, fathul jari. Bukunya mereka opo jari Pak Yai. Nah, itu penyakit yang mengidap kebanyakan pihak karena tidak memahami usul al-fiqh salah satunya. Walaupun ada di antara mereka yang tahu usul fiqh, namun dikarenakan tidak memiliki salamatul i'tiqad, tetap saja apa namanya ta'assub dengan sebagian mazhab wal iyadzu billah. Naam. Yang terakhir, baik kaji. Nah, ilbah al-wajh sahih. Lil-istidlal. إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال. Dengan mempelajari ilmu usul al-fiqh, seseorang bisa menerangkan al-wajh sahih dalam pengambilan sebuah hukum. Ya, karena enggak setiap dalil yang sahih bisa digunakan sebagai dalil, atau bahasanya para ulama, falaisa kullu dalilin sahih yasihhu yakunu al-istidlalu bihi sahihan. Enggak mesti dalil yang sahih cara pengambilan dalilnya juga sahih, enggak mesti. Dan itu dibantu dengan pengetahuan seseorang tentang ilmu usul fiqh. Nah, hakada ikhwan iddin a'azzanillahu a'ayyakum. Sehingga dengan usul fiqh, di antara faedahnya, seseorang tidak sampai salah dalil, ya, tidak sampai salah dalil dalam menentukan atau menyebutkan sebuah hukum. Hakada ya Abdul Aziz. Nah, itu salah satu fungsi usul fiqh. Aywa. Naam. Hakada ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini beberapa poin yang perlu diketahui sebelum kita masuk pembahasan inti. Ya. Dalam materi yang dipilihkan oleh panitia. Apa materinya? Tatbiq qawaid al-fiqh wa usulihi fi tafsir al-Qur'an. Ya, Muhammad. Aywa. Penerapan kaidah dan usul fiqh dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Sebelum apa namanya kita masuk gimana caranya menerapkan kaidah-kaidah dan usulul fiqh dalam menafsirkan Al-Qur'an, kita ketahui terlebih dahulu seluk-beluk ilmu usul fiqh dan qawaidul fiqh secara umum. Nah, telah kita ketahui definisi qawaidul fiqh dan usulul fiqh, juga diketahui dari mana ilmu usul fiqh diambil, juga telah diketahui beberapa faedah fungsi mengetahui ilmu usulul fiqh. Nah, dan masih banyak lagi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, poin-poin yang lain yang insyaallah taala menyusul pada pertemuan yang berikutnya sebelum masuk pada pembahasan inti. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiik.